see. Oh, Senior Dandy, la gala como oh, Dandy. Ma bikin diriku bertanya-tanya di hati. Siapa kau, namamu, katakanlah padaku. Tiap jumpa dengan aku, di kau senyum. Sekali lagi, oh Dandy, apakah artinya dengan senyummu yang itu? Aku pun tak marah bila kau sayang padaku. Datang dan katakan, aku menanti. Wow, Dandy. Selalu rapi serasi. Oh, Senior Dandy, lagu-lagumu, oh Dandy, membuat diriku bertanya-tanya di hati. Siapa kau, namamu, katakanlah padaku. Tiap jumpa dengan aku, kau senyum. Sayang padaku.